الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Melanjutkan kajian kita semalam dengan topik tarbiyah adalah tanggung jawab bersama. Kita semua tahu insya Allah bahwasanya pendidikan atau tarbiyah al-aulad merupakan perkara yang sangat ditekankan dalam syariat Islam. Dan dari keterangan atau penjelasan dalam kajian semalam kita tahu bahwasanya pendidikan dan tarbiyatul aulad ini tidak bisa berjalan sebelah atau satu sisi tanpa keikutsertaan, ta'awun, kepedulian sisi yang lainnya. Ma'had atau pondok pesantren dituntut untuk selalu berbenah, selalu mengevaluasi langkah-langkahnya dan pola pendidikan serta pola penanganan berbagai permasalahan yang terjadi, mempersiapkan segala sesuatunya. Para mudarrisin dan mudarrisat, para pengurus ma'had dituntut untuk setiap waktu secara berkala rutin melakukan evaluasi perjalanan pendidikan, perkembangan akhlak anak-anak, kemampuan mereka untuk menyerap dan memahami pelajaran-pelajaran yang telah digariskan dalam kurikulum ma'had tersebut. Berbagai kendala pendidikan menuntut para mudarrisin dan mudarrisat, para ustadz dan ustadzah untuk terus berta'awun, mendiskusikan, menyurahkan pikiran dan tenaganya serta waktunya, menuntut sebagian mereka untuk mengorbankan beberapa kepentingan rumah tangganya. Para mudarrisin dan mudarrisat dengan terpaksa mengorbankan beberapa kegiatan dalam rumah tangganya. Tidak jarang pada beberapa kesempatan yang anak-anak mereka sendiri hingga yang terkecil, anak bayi mereka yang terkurangi perhatiannya, bukan untuk mencari dunia dan ma'isyah, tetapi dalam rangka berta'awun, mengajari, mendidik putra-putri ahli sunnah. Di saat para orang tua istirahat di rumah, tidak jarang dari para mudarrisin dan mudarrisa itu yang harus melakukan musyawarah, rapat hingga waktu yang larut di malam hari atau di pagi hari, memikirkan pendidikan putra-putri ahli sunnah. Semua itu adalah perjuangan. Semua itu mengandung pengorbanan. Insyaallah mereka biiznillahi ta'ala mengharapkan ridha Allah, ingin mengamalkan berbagai himbauan syariat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan di antara kebajikan serta ketakwaan adalah mengajarkan ilmu, mendidik putra-putri muslimin. Insyaallah para mudarrisin dan mudarrisat, mereka orang-orang yang berharap dapatnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan hidayah, pertolongan istiqamah, melalui pendidikan yang mereka berta'awun padanya. Mereka insyaAllah ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, inna allaha fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba ketika hamba tersebut selalu berada dalam upaya menolong saudaranya. Tidak ada pertolongan yang lebih mulia, tidak ada ta'awun yang lebih mulia dari segala bentuk ta'awun dibandingkan ta'awun dalam bidang pendidikan, tarbiyah, yang Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Dalam kesempatan lain Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimi annasa khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada seorang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Tidak ada kebaikan yang melebihi kebaikan ilmu tauhid, yang menjadikan seorang hamba mengerti tentang hak-hak Allah. Tidak ada kebaikan yang lebih baik dibandingkan mengajarkan kalamullah. Disitulah semua tertuang, di ma'had dan di pondok pesantren ta'awun seperti itu diwujudkan. Allah bersolawat kepada seorang hamba yang mengajarkan kebaikan, bersolawat para malaikat. Makna Allah bersolawat kepada seorang hamba ketika kita mendengar bahwa Allah bersolawat untuk seorang hamba, artinya adalah sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Pujian Allah terhadap hamba tersebut, pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba tersebut di hadapan penduduk langit yang mulia, yaitu para malaikat. Yang memuji adalah Rabbul Alamin di hadapan makhluk yang la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan selalu meninggalkan apa yang Allah larang, tidak pernah bermaksiat. Dan makna atau arti para malaikat bersolawat kepada seorang hamba, qauluhum Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni hamba ini, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni hamba ini dan rahmati dia. Fadilah yang sangat besar bagi orang yang berta'awun mengajarkan ilmu agama, ilmu tauhid, was sunnah, wal ibadah, wal akhlak. Maka kepada para orang tua, ummi dan abi, ayah dan ibu, untuk memahami kondisi ini. Amalan besar ini semakin besar nilainya dan kehormatannya serta manfaatnya kalau kita menginginkan di balik pendidikan ini lahirnya para du'atus sunnah, para dai-dai yang akan berdakwah, mengajak dan mengajarkan kepada umat sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana berakidah sesuai sunnah, bagaimana beriman sesuai sunnah, beribadah, berakhlak sesuai sunnah, berdakwah sesuai sunnah. Diharapkan lahir du'atus sunnah, para mujahidun yang insyaallah mereka yang suruna dinallah, mereka adalah orang-orang yang akan menolong agama Allah. Ini yang kita inginkan dari pendidikan ini. Maka jangan ada yang hanya berniat saat mendidikkan putra-putrinya bahwa mereka akan menjadi orang-orang pandai, orang-orang pintar, para huffadzul Quran, penghafal-penghafal Al-Quran, kemudian tidak menjadi du'atus sunnah. Atau menjadikan ilmu-ilmu yang mereka pelajari sebagai bahan mencari ma'isyah. Tidak, kita menginginkan di balik ini biiznillah lahir para du'at mujahidun yang kokoh imannya, kokoh ilmunya, kokoh akhlaknya dan ibadahnya, kokoh fisiknya. Maka diharapkan dari semua orang tua, ayah dan ibu, para tulab dan talibat, untuk menyiapkan diri, berta'awun, bekerjasama, peduli, memahami maksud-maksud dan tujuan-tujuan pendidikan. Dari situ akan lahir semangat untuk berta'awun, berkorban bersama-sama demi pendidikan ini. Pondok pesantren yang di situ berkumpul para tulab, para pelajar, para anak didik, berkumpul dari latar belakang rumah tangga yang berbeda-beda. Berkumpul di ma'had dari pola pendidikan di rumah masing-masing yang berbeda-beda. Di samping karakter anak-anak ini sendiri berbeda, juga ditentukan oleh pola pendidikan di rumah, pola kepedulian abi dan ummi di rumah. Para mudarris dan mudarrisah berupaya untuk bisa memahami karakter masing-masing, menyelami, mempelajari sifat-sifat masing-masing anak. Pondok pesantren sangat membutuhkan adanya keterangan di antara bentuk ta'awun dari orang tua adalah adanya keterangan catatan tentang sifat anak-anaknya, karakternya ketika di rumah, apa saja kendala mereka ketika di rumah. Pondok pesantren membutuhkan informasi itu agar bisa mengatasi problem anak tersebut. Karenanya tidak sedikit dari ma'ahid atau ma'had-ma'had yang ada di Indonesia ini yang ketika awal penerimaan murid baru, awal penerimaan tulab di awal tahun ajaran baru, meletakkan ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, persyaratan ta'awun. Bahwa ma'had meminta kepada para orang tua permasalahan berikut ini. 1, 2, 3. Permasalahan A, B, C. Di awal penerimaan anak didik, persyaratan itu dalam rangka untuk lancarnya pendidikan, mudahnya mengatasi berbagai problem yang muncul. Di antara persyaratan tersebut, misal kesiapan, kesanggupan para orang tua, abi dan ummi untuk, misalkan, satu contoh yang akan saya sebutkan, untuk di rumah tidak ada televisi. Untuk di rumah tidak disediakan televisi. Persyaratan dari ma'had. Kenapa? Ma'had punya pertimbangan. Karena anak-anak itu akan berkumpul di pondok pesantren, akan berinteraksi satu sama lain, dan mereka bisa menceritakan apa yang mereka alami di rumah. Mereka bisa menceritakan apa yang mereka lihat di rumah. Mereka bisa menceritakan apa yang mereka dengar di rumah. Di antara keluhan ketika kami melakukan musyawarah di beberapa pondok pesantren, keluhan para mudarrisin, para pengurus adalah anak-anak yang di rumah orang tuanya masih ada televisi, mereka membawa ke pondok pesantren apa yang mereka lihat. Mereka menceritakan ke ma'had, ke teman-temannya di pondok, apa yang mereka dengar. Ucapan, kata-kata. Ada beberapa ucapan yang mereka dengar dari televisi, ternyata itu melanggar tauhid. Beberapa ucapan mereka dapat, mereka dengar dari televisi yang bertentangan dengan iman. Berangkat ke pondok pesantren, membawa tas sekolahnya, sesampainya di ma'had, dia bercerita, aku tadi malam, aku kemarin, 2 hari yang lalu, aku mendengar ucapan begini, begini dan begini. Cerita kepada temannya. Tiba-tiba temannya, namanya anak-anak. Kebiasaan anak-anak adalah membeo, mengikuti, tanpa berpikir. Apa ini maknanya? Apa bahayanya? Maka diceritakan kepada temannya yang ketiga, keempat, dan menjadi sebuah problem baru di pondok pesantren. Tidak jarang orang tua yang punya komitmen di rumah tidak ada televisi, yang melapor kepada pondok, datang ke pondok pesantren, baik abinya atau umminya. Kenapa ustaz? Kenapa ustazah? Anak saya pulang dari pondok bisa mengucapkan ucapan ini. Artinya, anak yang di rumah orang tuanya ada media tersebut, ternyata mengganggu anak orang lain. Ada ayah dan ibunya yang merasa terganggu. Sementara mukmin tidak boleh mengganggu. Menularkan perkara tidak baik tersebut. Ada yang dinukil dan diceritakan oleh anak-anak ketika di pondok pesantren hal-hal yang bertentangan dengan akhlak. Memalukan untuk disebut. Dari mana kamu dengar, wahai anakku? Dari sekolah, Bi. Siapa kamu dengarnya? Dari teman-temanku. Masya Allah, saudara kita Abi dan Ummi, anak ini tadi sudah berjuang di rumah untuk melindungi anaknya dari media-media yang menebarkan kerusakan. Ternyata justru dapatnya di pondok pesantren. Dari teman-temannya. Begitu pula ma'had mempersyaratkan agar orang tua tidak memperkenalkan, memperlihatkan, apalagi memberi alat-alat semisal alat komunikasi, handphone, laptop yang menghubungkan apalagi ke internet, dipersyaratkan oleh pondok pesantren dari awal ketika akan masuk. Ternyata pada prakteknya sebagian orang tua tidak berkomitmen, tidak mau berta'awun dengan baik. Sebagian orang tua melalaikan persyaratan yang sudah disepakati. Padahal kita semua tahu Nabi kita mengatakan al-mu'minun ala syurutihim. Kaum mukminin dalam bermuamalah harus berjalan di atas kesepakatan dan persyaratan yang telah disetujui bersama. Seorang mukmin tidak melanggar amanah tersebut. Sudah berjanji di awal pertemuan atau di awal penerimaan murid baru bahwa siap kami berkomitmen untuk melindungi anak-anak kami, menjauhkan dari anak-anak kami alat-alat tersebut. Dalam perjalanan, Abi dan Ummi ternyata tidak mempraktekkan apa yang sudah disepakati. Ini sangat mengejutkan. Bahkan ditemukan sebagian anak dari rumah memang membawa alat tersebut. Dan dia dengan lihainya bisa membukanya, bisa mengakses dan menunjukkan kepada temannya di pondok pesantren. Masya Allah. Sebuah pelanggaran amanah. Maka dihimbau kepada para orang tua untuk menyadari tantangan pendidikan yang begitu besar. Pendidikan pondok pesantren, sekali lagi, bukan untuk melahirkan atau menciptakan kepandaian dan kepintaran anak-anak. Itu hanya salah satu target. Anak-anak menjadi pandai, pintar, faqih, menghafal Al-Quran, menghafal pelajarannya, bisa menyampaikan dengan baik, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Itu salah satu, bukan satu-satunya target. Salah satu tujuan. Tapi tujuan utama dari itu semua adalah kesolehan, hidayah, keimanan, istiqamah. Semua tadi, hidayah, keimanan, keistiqamahan, ada perangkat-perangkatnya yang harus dipenuhi. Ada alat-alat pendukungnya, sarana pendukung. Antara lain tadi, jauhkan anak-anak dari alat-alat atau media-media yang dapat menghancurkan iman dan akhlak mereka. Jangan ada orang tua yang berijtihad setelah ada kesepakatan. Kalau ada orang tua, Abi atau Ummi yang punya ijtihad sendiri, berbeda dengan yang telah ditentukan dan diminta oleh pondok pesantren. Ijtihad misalkan, oh enggak apa-apa. Seperti yang tadi malam kita sebutkan. Boleh anak-anak memegang alat-alat ini selama terkontrol. Saya di rumah insya Allah mampu mengontrol. Kalau antum sebagai Abi atau Umminya memiliki prinsip ini, sampaikan di awal. Saat penerimaan. Sebelum bertanda tangan. Maaf Ustaz, saya berpandangan bahwa boleh anak-anak memegang ini selama bisa dikontrol. Dan saya berkomitmen untuk mengontrolnya. Maka pihak pondok akan bisa mendengar dan menimbang. Dan akan mengambil keputusan. Keputusannya adalah kalau memang itu ijtihad antum atau ustazah mengatakan kalau itu ijtihad anti, ya, setelah tentu ada upaya nasihat jika memungkinkan, maka silakan antum bersama ijtihad tersebut. Tetapi mohon maaf, pondok belum bisa menerima anak antum untuk bersama-sama dididik di pondok ini bersama putra-putri teman-teman kita yang lainnya. Tetap antum salafi selama antum masih berpegang teguh dengan manhaj, ya, antum salafi. Tapi jangan heran dan jangan kaget kalau ada sebagian orang tua yang mengatakan kepada putranya atau putrinya, mohon nak ya, tolong kamu menghindar untuk bermain dengan anaknya Pak Fulan, Abu Fulan. Karena sang ayah atau ibu tahu bahwa Pak Fulan dan Abu Fulan ini atau Umu Fulan memang memberi fasilitas handphone dan sejenisnya kepada putra-putrinya. Duh, kenapa Bi? Kenapa Mi? Si anak bertanya. Enggak, insya Allah baik. Cuma Abi menasihatkan cari teman yang lain. Terpaksa Abi dan umminya menasehati putra dan putrinya untuk tidak mendekat. Karena sudah terjadi hal-hal yang memalukan dan malu untuk disebutkan pada anak-anak kita. Malu untuk disebutkan. Tidak pantas disebutkan di majelis ini. Apa sebabnya? Abi dan Umi ada yang modelnya terlalu bermudah-mudahan memberikan atau meminjamkan atau memperlihatkan kepada anak-anaknya apa yang ada di HP. Anak-anak sekarang bisa cepat mempelajari. Bukan seperti zaman kita dulu. Anak-anak sekarang cepat mempelajari, melihat Abi dan Umi menggerakkan tangannya ini, itu dia tahu, oh ini begini, cara membuka ini begini, cara ini begini. Di saat antum tidur, di saat antum safar, atau sebentar antum ke masjid, Umi mereka sedang istirahat, Umi mereka sedang memasak, dalam waktu 10 menit, anak kita bisa berada di Los Angeles. Anak kita bisa berada di tempat-tempat yang memalukan. Maka mohon kepada para orang tua, mohon dengan sangat untuk berkomitmen istiqamah menjauhkan alat-alat ini dari putra-putrinya. Tentu jangan bermudah-mudahan antum sudah punya komitmen untuk menjauhkan itu, tapi ketika berkumpul dengan anak-anak di rumah, ketika duduk dengan mereka, jangan antum sibuk dengan alat-alat itu tadi. Hindarkan seoptimal mungkin. Istri di rumah, jangan sibuk dengan HP di depan anak-anak. Belanja di Shopee misalkan. Iya. Belanja di apa satunya namanya? Al-Muhim. Yang sering disebut itu Shopee. Di depan anak-anak. Saya mendapat cerita dari sebagian teman-teman bahwa di situ banyak hal yang enggak bagus untuk didengar dan dipandang. Jaga ini imannya mereka, jaga hati mereka. Jangan terkotori oleh itu. Kita hidup di zaman yang betul-betul sulit melakukan pendidikan. Berat. Anak-anak kita ini benar-benar menjadi sasaran untuk dihancurkan. Iman mereka, mental mereka. Bukan dengan senjata dan pesawat tempur, tapi dengan alat-alat itu tadi. Cukup untuk menghancurkan anak-anak muslimin dengan alat-alat tersebut. Seorang ikhwan nangis, menangis. Ustadz, anak-anak begini sekarang terlibat jaringan narkoba. Ditanya, bagaimana ceritanya? Ya bermula dari cerita, punya cerita, ujung-ujungnya HP. Ujung-ujungnya handphone. Seorang ibu menangis, ummahat menangis terkait putrinya yang melakukan ini. Ditanya oleh ustazah, bagaimana ceritanya kenapa begini? Iya, dulu awalnya begini, berjumpa dengan saudara sepupunya, ya, anak pamannya. Kami waktu itu terlalu percaya. Akhirnya melalui saudara sepupu tadi, dibukakan HP, ditunjukkan hal-hal yang bermacam-macam. Sepupunya awam. Loh, kapan perjumpaannya Saat silaturahmi Idul Fitri. Ditunjukin hal-hal yang memalukan oleh saudara sepupunya, putri juga. Malu. Silakan antum mau silaturahmi, perkara penting, lakukan. Hidupkan silaturahmi. Tapi jangan lengah. Aset antum yang paling berharga, putra-putri antum. Jangan sampai jadi korban dengan alasan silaturahmi. Antum terlalu percaya, anak antum bergaul. Sebentar ya, mau kemana nak? Oh diajak ini sebentar, aku mau keluar beli ini. Oleh sepupunya, si Abi atau Umi, karena merasa supaya akrab dengan saudara sepupunya, atau enggak enak kalau dilarang sama pamannya. Coba, anak menjadi korban perasaan serba enggak enak dengan saudara. Dibawalah anak itu ke keluar. Katanya mau beli sesuatu, benar memang beli. Tetapi mereka mampir ke suatu tempat. Di situ mereka melakukan hal-hal yang malu untuk disebutkan. Anak ini, anak kita, anak ibu itu tadi atau ummah tadi, yang itu adalah talibah, santriwati di sebuah pondok. Enggak mengerti hal-hal itu tadi. Dari situ bermula. Terngiang-ngiang apa yang dia lihat tadi. Besok berjumpa lagi, mulai dia ketagihan, ingin melihat lagi. Jumpa lagi dengan saudara sepupunya, karena dia silaturahmi Idul Fitri selama 5 hari atau sepekan, kumpul keluarga besar. Lihat lagi, sampai ketagihan dan membentuk karakternya. Kembalilah dia pasca liburan ke pondok pesantren. Di pondok pesantren dia mulai digoda oleh syaitan untuk bercerita kepada temannya. Cerita punya cerita berlanjut sampai na'udzubillah hancur akhlaknya dan merusak anak orang lain. Maka dari itu pondok pesantren berhak, punya hak untuk menentukan persyaratan tadi. Para orang tua, imma dia bertanda tangan sesuai sepakat persyaratan itu dan benar-benar berkomitmen, atau kalau antum tidak mampu memenuhi persyaratan itu, tafadhol, bisa antum didik di rumah sendiri. Atau antum bisa masukkan ke pondok pesantren lain yang memberi kemudahan untuk menggunakan, memanfaatkan alat-alat tersebut. Ayuhal ikhwah, pendidikan ini berat sekali. Membutuhkan sekali lagi ta'awun dari semua kita. Kemudian yang penting diketahui, para pengelola, pengurus pondok pesantren, termasuk mudarrisin dan mudarrisat, tadi sudah saya sebutkan, mereka berupaya, berta'awun, musyawarah, rapat, mengevaluasi semua yang terjadi itu. Bagaimanapun juga, para pengelola dan pengurus pondok pesantren adalah manusia biasa. Ada lelah, capek. ada lalai, ada ketergelinciran. Manusia biasa, bukan malaikat, para pengurus pondok itu. Sehingga sebagaimana beliau-beliau tadi telah meluangkan waktu untuk mendidik anak antum, pendidikan yang sangat berharga, mengajarkan kepada anak antum bagaimana membaca Al-Quran sampai dia bisa membaca Al-Quran, luar biasa. Kita wajib berterima kasih, bukan dengan membalasnya, menggantinya dengan materi duniawi, bukan. Balaslah dengan doa. Kedua, balaslah kebaikan itu dengan kesiapan antum berta'awun, komitmen mendidik anak-anak di rumah, menjaga mereka dan melindungi. Dan ayuhal ikhwah, balaslah itu dengan muamalah hasanah, cara interaksi yang baik. Mungkin di suatu waktu seorang mudarris, ya, barakallahu fikum, menurut antum melakukan sebuah keteledoran, kesalahan terkait anaknya. Apalah bentuknya kesalahan? Memarahi, mencubit, ya, misal ini. Kemudian antum tidak setuju, tidak terima dengan itu, maka sampaikanlah dengan cara yang santun, yang baik, dan pada tempatnya. Jangan permasalahan itu jadi bahan ghibah antar orang tua, antar ummahat, bahwa di pondok terjadi ini, terjadi itu, ustadz ini, ustadzah itu, begini dan begitu, jadi bahan pergunjingan, ghibah. Itu tidak termasuk orang yang bisa membalas ihsan dengan ihsan. Ditulis di status, masya Allah, para guru-guru, ustadz dan ustadzah, murid putra-putri antum, antum ghibai, antum angkat di status permasalahannya. Masya Allah. Nabi mengatakan, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidaklah dikatakan seorang telah bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa bersyukur dan berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Yang mendidik anak-anak antum. Saya katakan, mereka bukan malaikat, manusia biasa. Atau ada sesuatu kesalahan terkait nilai hasil ujian. Ada sebagian orang tua merasa anaknya dizalimi dalam penilaian. Padahal sang ustadz atau ustadzah, mudarris dan mudarrisa sudah berijtihad, sudah berupaya sebaik mungkin. Tapi memang tidak ada yang sempurna kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum tidak setuju, tidak puas, sampaikan dengan cara yang santun, terhormat, dan bermartabat. Dengan bahasa yang ada rasa penghormatan. Ustazah, jazakillah khair, bisa via WA atau telepon. Anak-anak sudah anti didik, alhamdulillah, masya Allah. Ini ustazah, saya kok kurang faham tentang masalah ini ya, tentang penilaian pelajaran akidah. Saya belum memahami, bisa ustazah jelaskan? Itu jika terpaksa. Nah, sampaikan. Bukan dengan, ustazah ini gimana? Anak saya sudah bisa menjawab, kok kenapa dinilai seperti ini? Masya Allah. Ya. Seolah-olah posisi ustadz dan ustadzah itu seperti pembantu rumah tangga yang bekerja sama dengan dia dan dia cari uang. Seperti menegur pembantu rumah tangga, "Hei, kenapa itu begini? Kenapa ini tidak dibersihkan? Kenapa enggak kamu cuci piring itu?" Nah, enggak demikian. sampaikan dengan cara yang baik, santun, supaya ta'awun itu sempurna, supaya ta'awun itu semakin baik. Sebagian wali santri, terkhusus ummahat, datang ke rumah ustazah, tidak terima karena putrinya dipukul oleh putri yang lainnya, marah-marah kepada ustazah, ustazah tolong perhatikan, mendidik itu begini, wah dimarahi habis, didatangi ke rumahnya, kadang didatangkan ke kantor mahat, ke kelas. Maaf, dari awal mungkin perlu diberi persyaratan ini. Kalau tidak siap, tafadhol, bisa dididikkan putra dan putri antum di ma'had lain. Kita tidak pernah menjamin hidayah, bahwa hidayah anak orang lain ada di pondok kita. Belum tentu. Lawang kita juga enggak bisa menjamin hidayah buat anak-anak kita sendiri. Para mudarrisin dan mudarrisa tidak memiliki jaminan hidayah untuk putra-putrinya sendiri. Sehingga dari awal sudah ada kesepakatan. Ini saya rasa sangat penting untuk kita membenahi internal sebelum kita maju ke medan tempur dakwah. Ayuhas salafiyun, sebagaimana telah disebutkan, bahwa pendidikan ini sangat-sangat menuntut adanya kerjasama dari kedua belah pihak. Kepedulian. Kemudian dalam kesempatan ini ana juga mengajak teman-teman untuk punya semangat berta'awun dari sisi, kalau tadi kepedulian terkait putra-putrinya di rumah, barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah kepedulian dan kemauan untuk meluangkan waktu dan tenaganya, pikirannya, berta'awun secara langsung di pendidikan. Pendidikan ini salah satu kendalanya adalah sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia baik dalam bentuk mudarris atau mudarrisah. Jumlahnya gak sesuai dengan jumlah murid. Jumlah anak-anak salafi, jumlah anak-anak ahli sunnah semakin banyak. Di satu kota, di kota lain juga demikian. Di provinsi lain juga demikian. Masing-masingnya meminta uluran tangan dan bantuan dari kita terkait tenaga pengajar dan yang lainnya. Maka kami memohon antum atau mungkin juga keluarga antum meluangkan waktu. Walaupun sehari hanya satu mata pelajaran 45 menit katakan. Kalau antum bisa mengajar pelajaran diniyah, alhamdulillah. Kalau antum merasa belum mampu, antum bisa mengajarkan beberapa pelajaran ilmu umum, matematika, mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia atau yang lainnya. Antum tidak bisa yang pertama dan yang kedua, bisa berta'awun di sisi lainnya. Misalkan membantu proses ujian Al-Quran dari sisi menenangkan anak-anak. Bahkan dalam keseharian antum meluangkan waktu 45 menit untuk berta'awun mengajar, dia tidak bisa, baik pelajaran dini atau pelajaran umum, berta'awun menenangkan anak-anak di kelas saat belajar. Sang ustaz mengajar di sana, antum duduk di sebelah mereka, menenangkan mereka dengan kelembutan. dengan arifku. Tidak jarang sang ustaz sedang mengajar 10 anak mentasmi bacaan dia ketika belajar qiraah. 9 anak yang lainnya, sebagian mereka membaca sendiri, sebagiannya bergurau. Oh, namanya anak-anak. Sebagiannya mengganggu temannya, lempar pensil, ambil kolan suanya, cubit ini. Anak-anak. Sang ustadz tidak mampu mengontrol semua itu, karena sang ustadz sedang konsentrasi mentasmi, mengontrol qiraah, cara membaca Al-Quran salah satu anak kita. Antum bisa hadir sebelum berangkat kerja atau pulang kerja, atau antum sedang libur, atau antum ada waktu lainnya, datang ke pondok membantu, berkoordinasi tentunya. Duduk di halaqah, tenangkan. Duduk sini, mana bukunya kamu? Sini bukunya. Duduk, baca-baca. Sang ustaz dengan nyaman, dia dengan tenang. Wa innamal amalu binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Jangan menganggap remeh sebuah amalan. Jangan menganggap kecil sebuah ta'awun. Baik kitanya, kita sendiri, jangan menganggap remeh amalan yang kita kerjakan, ta'awun yang kita berikan. Siapa tahu itu justru menjadi sebab hidayah antum atau hidayah anak-anak antum. Dan kita pun tidak boleh menganggap remeh, melihat kecil, memandang kecil ta'awunnya teman kita. Jangan. Oh, saya gak bisa itu juga Ustaz. Pondok itu punya divisi ekonomi, ada maksof misalkan. Saya ingin membantu merapikan barang-barang di maksof. Saya ingin, lebih lagi, saya ingin membantu pembukuan di maksof, tempat jual beli di pondok pesantren. Saya ingin merapikan pembukuannya. Oh, saya ingin membantu ini dan itunya. Dan sisi-sisi ta'awun yang lainnya yang bisa dia lakukan. Ayuhal ikhwah, demikianlah al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Seorang mu'min dengan saudara mu'min lainnya bagikan satu bangunan. Ini penting untuk diwujudkan. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma. Permisalan, perumpamaan seorang mukmin dengan saudara mukmin lainnya dalam upaya mereka untuk menciptakan rasa kasih, kepedulian mereka untuk saling menyayangi, upaya mereka untuk saling menguatkan satu sama lain bagaikan satu tubuh. Apabila ada sebagian tubuh yang sakit, seluruh tubuh yang lainnya bersolidaritas, peduli untuk menolong bagian yang sakit tadi. Sampai-sampai bagian tubuh yang lainnya pun tidak bisa tidur semalam suntuk, dan tubuhnya ikut memanas, suhu tubuhnya naik karena bersolidaritas hendak menolong saudaranya tadi. Diperumpamakan oleh Nabi dengan perumpamaan seperti ini agar kita memahami. Diperumpamakan dengan bangunan, di waktu lain Nabi memperumpamakannya dengan satu tubuh. Maka pendidikan bagian daripada tubuh kita. Apa yang dibutuhkan oleh pendidikan? Ayo kita bersama-sama. Apa yang dibutuhkan oleh pengurus, oleh mudarrisin dan mudarrisat? Ayo kita lakukan, kita bantu. Dengan itu kita menjadi kuat. Dengan itu pendidikan ini akan tertolong biiznillah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hal yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jika ada hal yang perlu ditanyakan atau disampaikan, soalan tafadhaluna. Ada beberapa pertanyaan, antara lain bagaimana cara menghadapi anak yang mulai futur dan berani melawan kedua orang tuanya. Bagaimana cara menghadapi anak yang mulai futur? Dipelajari sebab-sebabnya. Kenapa dia futur? Karena futur ada sebabnya. Futur itu jenuh dan malas. Jenuh dan malas yang mengarah kepada kejelekan dan perkara yang negatif. Pelajari apa sebabnya. Apakah sebab itu ada di rumah ataukah di pondok atau dua-duanya? Atau sebab itu ada pada kedua orang tua? Ini pertama. Yang kedua, setelah kita tahu sebabnya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Masa giat untuk mengamalkannya. Tapi datang waktu, datang masa lemah, jenuh, lelah. Berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, anak didik bisa ditimpa oleh jenuh. Para mudarrisin dan mudarrisah juga bisa ditimpa oleh al-fatrah, yaitu rasa jenuh itu tadi, lelah dan menurunnya semangat. Semua orang. Karena Nabi mengatakan likulli amalin, setiap amalan. Konsekuensinya likulli amilin, setiap orang yang beramal akan mengalami masa-masa jenuh. Tidak ada semangat lagi. Rasulullah melanjutkan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hada." Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masa jenuhnya, masa turunnya semangat, dia alihkan kepada amalan-amalan sunnah yang lainnya, dia jenuh di satu bidang, jenuh di thalabul ilmi, dia alihkan ke amalan sunnah yang lainnya. Misalnya dia alihkan untuk bertahun, dia alihkan memperbanyak ibadah sujud dan ruku, dia alihkan dengan bersedekah, dia alihkan dengan bersilaturahmi, atau dialihkan dengan mengunjungi orang-orang yang sakit, saudara kita yang sakit, mendatangi tetangga-tetangga yang butuh pertolongan dari kita. Dengan itu semangat akan muncul kembali. Kata Nabi, faqad hada, dengan itu dia akan berada di atas hidayah, di atas petunjuk. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, barang siapa yang masa jenuhnya diisi dengan selain itu, selain sunnah Nabi, selain amal ketaatan, selain amal kesolehan, maka sungguh dia telah binasa. Jenuh, yuk kita jalan-jalan ke mall. Kenapa? Menghilangkan kejenuhan. Tidak. Karena itu menyelisih syariat. Jenuh, yuk main game. Termasuk anak-anak, mengatasi kejenuhan anak-anak, dipersilahkan main game. Itu justru akan menambah kejenuhan berikutnya. Carikan sunnah. Sunnah dalam pengertian, baik yang sudah amalan itu ada kejelasannya, ada dalilnya dan dicontohkan dalam sunnah, atau kegiatan yang mubah yang tidak menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Misal anak kita yang jenuh, kita ajak untuk bercocok tanam pertanian, mempelajari seluk-beluk pertanian, bagaimana cara membuat stek, bagaimana cara mencangkok, bagaimana memindahkan dari hasil stek dan cangkok itu ke tanah, apa yang harus dilakukan, kenapa begini wahai anakku, karena begini, maka kita lakukan begini. Atau sibukkan dengan perikanan, bagaimana anak kita berinteraksi dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ditanamkan, diajarkan sifat rububiyah Allah kepadanya. Wahai anakku, ini ikan Allah ciptakan untuk kita. Allah mengizinkan kita untuk mengembangbiakkan mereka ini, dibesarkan dan diperbanyak jumlahnya. Bagaimana caranya? Allah memberi air. Air itu fungsinya ini, wahai anakku. Ayo kita kembangkan ikan-ikan ini. Anak itu akan mulai ingat rububiyah Allah, kebesaran Allah, sifat-sifatnya. Ajarkan hal-hal lain yang bernilai positif. Olahraga juga boleh. Yuk main bola, yuk main badminton, yuk main ini. Di tempat-tempat yang memungkinkan. Jangan anak-anak diajak rekreasi ke tempat-tempat yang di situ banyak kemaksiatan. Lu kenapa ya akhi antum bawa rekreasi? Dia jenuh, Ustaz. Jenuh suatu penyakit, jenuh suatu musibah. Bagaimana ngobatinya? Jangan salah mengobati. Dibawa ke tempat rekreasi, melihat macam-macam. Mana mungkin dia akan bersemangat mondok? Bagaimana dia mau bersemangat kembali untuk thalabul ilmi di pondok pesantren? Nah, barakallahu fikum. Hati-hati dari apa yang dinamakan dengan game. Sudah banyak cerita, mungkin antum lebih tahu dari ana, bahwa game itu akan melahirkan ketagihan, candu pada anak. Jangan antum kira bahwa dia akan puas bermain game, satu dua jenis permainan, kemudian setelah itu akan bersemangat thalabul ilmi. Baru kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, seorang anak menemui ana, minta izin untuk pulang dan tidak melanjutkan belajar di pondok pesantren. Saya tanya, kenapa? Dia dengan jujur, saya memang dapat berita dari kakaknya. Kakaknya mengatakan bahwa adik saya ini, Ustadz, di rumah ini oleh abi diizinkan untuk main game di masa liburan. Pakai HP-nya abi. Saya sudah sampaikan ke abi, jangan bi. Tapi abi punya pertimbangan. Ini, daripada adikmu main keluar, lebih baik di rumah main game. Daripada keluar, nanti bermain yang gak karuan, lebih baik main game. Pertama, kata si kakak, gamenya offline. Lambat laun dia berusaha mencari cara bagaimana bisa online. Anak sekarang jangan dikira seperti kita dulu. Anak sekarang lebih pintar. Dia cari informasi bagaimana akses. Di situ dia mulai main game online. Tadi apa kata si abi? Daripada main keluar, main di tetangga, main di sini, main di sana. Akhirnya dia mainnya sampai ke Las Vegas. Mainnya sampai ke Cina. Di kamar dia, di rumah, tapi dia main berinteraksi dengan orang di Cina, di Eropa, di Jakarta. Hancur anak kita. Sampai si murid ini tadi dia mengatakan, saya gak bisa melanjutkan lagi. Kenapa? Saya coba korek, kamu sempat main game gak waktu liburan? Iya, Ustaz. Dan saya terganggu, saya pingin lagi. Polos diamnya, saya pingin lagi main. Salah sang abi. Makanya saya katakan, apa sebabnya dia futur? Jangan kita mudah mengeluh, kita kemudian menangis. Anak saya begini, Ustaz, anak saya begini. Kamu yang menjadi sebab. Kamu yang memberi fasilitas tadi. Kamu yang menghancurkan dia. Dengan atas nama kasih sayang buat anak. Kasihan, Ustaz. Enggak, kamu jahat. Kamu tidak kasihan. Kamu kejam, kamu sebagai abi, sebagai ummi. Kejam kamu. Bohong kamu mengatakan kasihan kepada anakmu. Bohong kamu. Kamu hancurkan dia. Masa depannya, akhiratnya. Hancur anak itu. Dan itu bukan 1, 2, 3 kali kejadian. Seorang orang tua mengeluh menangis, putrinya yang dulunya di pondok pesantren, putri keluar malam-malam lari bersama seorang pria. Nangis, ibu nangis. Jangan nangis. Air mata buaya itu. Bohong kamu menangis, bohong. Sudah diingatkan di pondok pesantren, hati-hati, jangan didekatkan alat-alat ini. Tapi kamu dengan alasan kasih sayang, kasihan Ustaz, daripada, lebih baik begini. Kamu yang mengatakan daripada dan lebih baik begini. Tapi syariat mengatakan sebaliknya. Kamu dulu yang berfilsafat, oh kan gak apa-apa, selama kita mampu mengontrol Ustaz, saya akan kontrol, saya akan edukasi dia. Kamu dulu yang berfilsafat. Atau kamu mendapatkan syubhat ini dari salah satu pihak, dari salah seorang da'i, dan seterusnya. Hancur sekarang. Maka pertanyaan ini penting diketahui apa sebabnya. Jalan keluarnya seperti yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk pertanyaan berani dia melawan orang tua. Yaitu sebagai akibat semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan semua anak-anak kita. Anak-anak ahli sunnah. Kepada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Bolehkah menyekolahkan anak kita di Libya? Saya khawatir kalau belajar di tempat-tempat seperti itu, anak kita akan bergaul dengan orang-orang yang berpaham Ikhwanul Muslimin, bergaul dengan orang-orang yang berpaham Hizbut Tahrir, karena di tempat-tempat itu tadi didapati jenis-jenis manusia seperti itu, sehingga anak kita bisa terkontaminasi dan jangan merasa aman. Sekali lagi, jangan merasa aman. Kasihani putra antum. Sayangi dia. Dengan bentuk kasih sayang yang jujur dan syar'i. Ya. Barakallahu fikum. Jangan malu ditanya orang, di mana belajar anak antum? Di pondok pesantren. Jangan malu. Insyaallah, biiznillah, anak-anak antum itu akan menjadi mujahidin. Akan bermanfaat untuk umat. Bukan orang-orang yang akan menjual agamanya, akidahnya, manhajnya. Enggak. Maka anda sarankan, biarkan anak-anak antum belajar di pondok-pondok pesantren ahli sunnah. Allahul musta'an. Ada pertanyaan, bagaimana kiat-kiat agar bisa istiqomah dan tidak futur, serta agar bisa kona'ah. Ini butuh muhadharah, daurah khusus. Ya. Daurah khusus agar bisa istiqomah dan tidak futur. Nah, sebagiannya tadi sudah disebutkan, ya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat. Allah jadikan sebagai ilmu, al-ilmun nafi' untuk saya pertama dan antum semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.